Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita pun sakit ngakoni poso ganti bisa sempurna ngaten muga-muga ngaten. Sedap malih meh rampung kita jenengan kula jenengan laksanake poso niki. Muga-muga iso bener-bener poso niki tampa lan kiamu lele kula jenengan nggih ditampa. Muga iso menangi lair sehat. Amin Allahumma. Amin. Saiki dalu dalu niki nek gak kebenaran engko bengi iki panen dosa. Nek gak kebenaran engko bengi iki panen dosa. Sapa sing panen? Ya sing panen ya ono wong-wong. Muga-muga kula jenengan ora. Lah nek iso ya kanca-kancane dhewe delingo. Paling ora sih, paling ora niku aja dosa niku paling ora. Awake dhewe seneng-seneng monggo. Gusti Allah ora nglarang wong seneng. Enak-enakan monggo. Gusti Allah ora nglarang wong enak-enakan. Pengen apik, pengen klambi apik, pengen iki apik, pengen monggo. Gusti Allah ora nglarang ngono iki kabeh. Kul man harrama zinata fasli. Sapa sing larang ngono gak enak, tapi monggo. Awake dhewe iso mbatesi. Aja ngantek ngono iki kabeh. Dadi ana kula jenengan tumiba ana ing desa. Pancen syukur iku ya syukur. Syukur iku maknane matur nuwun. Lah cawake dhewe ngetokno, ngetokno seneng niki. Pancen ya yae wah gitu iki. Nek wong sing apik ngetokne seneng ya kanggo lakon apik. Tapi nek wong kurang ajar ya ngetokne seneng kanggo lakon kurang ngajar. Lah monggo kula kelbu apik, kula jenengan iki kelbu apik wong elek ayo didelok. Nek ngetokno seneng kanggo apik apa kanggo elek. Iki mangke dalu pas mbah rame-rame ini mbah apa ora ngerti kula mbah rame mbah gak kurang ngerti wong omahku pinggir alas ora ana apa-apa gun kurang apa-apa sepi jane apa-apa cilik kota-kota mungkin rame ana lakon iki wis mbah butuhe awake dhewe namung kula pesen ayo toh ngerin dosa ayo toh ngerin dosa sapa sing kenal Gusti Allah nek waktu seneng iku waktu rekoso Gusti Allah pengen kenal wong iku. Ta'arraf surraha ya'rif ka fi sidda. Waktu seneng ke ini ya Gusti Allah, kenal ya Gusti Allah. Iku waktu rekoso ke ya dikenal karo Gusti Allah. Aja kok kenale Gusti Allah iku nek pas lara tok. Wae seneng lali Gusti Allah aja. Nggih, aja kok waktu seneng waktu rekoso tok. Gak enak tok eling Gusti Allah. Waktu seneng eling Gusti Allah. Lha nek iki ngaten, awake dhewe mungkin pas seneng ngaten mbok menawa, ayo tak eling Gusti Allah. Nek kapan awake dhewe iso eling Gusti Allah waktu seneng, insyaallah senenge digawe awet. Mergo hakikate seneng karo gak seneng, enak karo gak enak, niku ora kok digawe kanggo ngenang ngene, ning digawe supaya kula jenengan eling apik kanggone Gusti Allah. Nek kapan kula jenengan apik lewat barang enak, yo kurang luwe apik dicek enak terus. Tapi ini artinya kalau jaringan itu lewat orang enak, nah dikai enak kurang ajar ya. Kok menawa ya? Ya dikai orang enak. Kenapa? Ya berjaya. Orang artinya itu. Beda enak. Enak bocah. Kalau sekolah karo wong tuanya disangoni. Nek gelem ngono terus ya gak diajar. Tapi nek disangoni gak gelem sekolah. Kadang-kadang disangoni dijabut, kita digepui. Kok pake butuhnya ke ben sekolah. Kita diajar, orang kok ngenang-ngenang, orang kok orang tuanya benci orang nih. Panjen tujuannya supaya gelem sekolah. Gelem sekolah yang berdua ya dikai dua. Nek gelem sekolah diajar ya diajar. Nah kalau karek kula jenengan piye disiarah, ngeresak nape, ngeresak nape, ngeresak kula jenengan. Dicoba gini, coba gini, cek iki, cek iki. Lihat dulu, ahsanu amala. Jajal sing paling api, dia ngamali sopo. Dikai enak, dikai enak terus. Nek kapan kula jenengan, api eh waktu dikai enak, kurang luwe insya Allah hape dicek enak terus tapi ini api waktu dicek gak enak menawa gak enak itu diharap no. Nah monggo ini waya seneng gitu ya pun ini kalo ngilingo sidik niku masalah gue bengi mus monggo aku gak iso nuturi kalo buatan ahli nuturi nonton niku kalo pengen terus no bab zakat zakat niku hakikatnya orang zakat fitrah tok zakat fitrah niku sebagian sangka zakat. Awak itu biasanya gini, dilingi mau zakat fitrah tok. Rame jejer daerah mau zakat fitrah tok. Padahal zakat fitrah niku sebagian contoh kewajiban. durung rukun Islam ku zakat fitrah tok mboten. Iki enek zakat-zakat liyane. Termasuk zakat perdagangan. Gua nerangno ngeten niku mergo biasane wong ku rata-rata zakate akhir Ramadan. Engko sawah dizakati. Senajan ngono iku jane kurang pas. Kula baleni senajan ngono iku kurang pas. Ning yo luwung tibang gak zakat apa mboten. Terus ngendi? Nek kapan ditakokno sing persis sing mesti piye? Sing mesti zakat dagang niku menurut kawitane zakat. Kawitane dagang. Jadi nek dagang iku dimulai wulan mulut, zakate ya wulan mulut. Nek kapan dagange niku akhir Ramadan ya zakate ya akhir Ramadan. Tak umpama nggih. Zakat dagang mulai kapan? Mulai tanggal 12 mulut. 12 mulut dagang. Kapan zakate? Sukden tanggal 11 mulut tahun mana? Orang diundur sawal, orang sawale. Sawal pertama durung wajib, sawal kedua wis keluar. Ngono jane. Nek luwung tiba zakat, tak umpama nek klirune kurang luwih ngoten mawon. Tapi sing mesti ngoten iku wae. Lah sak umpama nek wong wajibe mulut, dadak dibayar nggone sawal. Jadi enek kesalahan siji. Kesalahane takhir zakat, ya kira zakat. Niki ya enek dosane, nggih, enek dosane. Nomor loro ada kemungkinan rugi artinya waktu sawal mestinya totalane tak umpama enek 50 juta akhir Ramadan karek 40 lho iki mestine zakate kudune nganggo 50 opo nganggo 40 mergo hitungan wajibe ora ro akhir Ramadan tapi hitungan wajibe nek nggone bulan mulut iki kula namung ngelingno mawon nggih Pak nggih ngelingno mawon mergo rata-rata kula baleni rata-rata masyarakat zakat itu biasa di akhir Ramadan. Tak elingno sing mesti yoga ngono. Tak elingno sing mesti yoga ngono. Sing mesti delok kawitane napa? Oleh dagang mulaine kapan? Ya iku kanggo sok ben waktu zakate. Ora kok kabeh digebyah Ramadan akhir utawa Syawal awal mboten. Terkenal zakat iki sing berhak paling pokok niku fuqara. Nggih, fuqara niku sing terkenal paling berhak. Lah kula kepengin nerangno apa jenenge fuqara niki. Sebab fuqara niki sing nggih fuqara masakit iki sing dadi pokok lan bab zakat. Di zakat iku sing berhak sing mesti ngene Quran niku wong 8 niku nggih nggih. Iki mbajing kula terangno siji-siji ngoten. Sing pertama kali fuqara nomor 2 masakit niki dadi siji mawon. Dados ngoten. Uang itu cara pandangan zakat macamnya enak telu. Enak uang sugih, enak uang miskin, enak uang pekir. Orang enak liane telu nih. Jadi enak uang sugih, Roni cukup. Enak uang miskin, enak uang pekir. Telu nih macamnya. Nek pengen ya warui sopo miskin, sopo pekir. Ya awak itu kudu ngerti sopo uang sugih. Ngatain. Nek ngerti sopo uang sugih, ya apa ngerti sopo pekir, sopo miskin. Sopo uang sugih nih. Jawabnya yo gampang lah. Sugih itu masih cukup. Yes. Sugih itu cukup. Lah cukup niku cara pandangan fikih enek macam telu. Mungkin kok dioplos. Tapi pokoknya telu niki. Siji, cukup sebab duwe bondo akeh. Loro, cukup sebab duwe pekerjaan sing ana hasile, sing hasile dadi ana kecukupan. Telu, cukup sebab enek wong sing kewajiban nafakoi. Jadi dhewe cukupane sebab dinafakoi dening wong sing nafakoi iku hukume wajib. Lah tenger iki perlu kula aturake riyen cukup iku piye? Cukup niku siji wong siji. Siji daerah siji. Siji nggon sebab pengertian cukup niki nggih didelok pantese wong ora iso padha. Kula sering muni sak kula gitu nggih. Sak kula. Kalih nyuwun sewu cara donya nggih. Aja gelo. Aku nyontokno cara donya. Pandangan akhirat pada hari Gusti Allah sing mulya ya sing takwa. Berhubung pandangan dunia ya awake dhewe ngomong cara dunia aja gelo. Kula pandangane masyarakat karo nyuwun sewu tukang becak beda. Manane piye? Ya segi pakaian, ya segi kebutuhan, segi iki kowe beda kabeh. Omah mungkin kanggo aku isik gurung apik, gurung pantes, tapi kanggo tukang becak wis kepan pesen. Pakaian kanggo aku mungkin urung pantes, isih kurang apik, ning kanggo tukang becak wis kepan pesen. Sak teruse ngoten iki. Lah iki kabeh sing penting kebutuhane menurut pantese. kecukupane diitung menurut pantese piye. Wong ku kudu duwe omah, nek durung duwe omah jenenge durung cukup. Ya omah diitung tegese. Nek ana wong durung duwe omah, ya om gak apa kebutuhan omah niku diitung jadekno dhewe mungkin orang urung cukup. Lah omahnya didelok wonge, ngoten ora kok terus didelok. Didelok omah ngene iki kapien. Lho ora delok wonge, sapa wonge lho ngoten. Klambi ya ngono, pakaian ya ngono. Sehingga kadang-kadang uang itu napa? Kono hasilnya 10.000 wis diake wong sugih. Kula mungkin 30.000 sedina durung sugih. Ya mergo delok kebutuhane. Delok bojone, delok anake. Lha ngene ta nggih? Wong sing anake 10, mek anake siji, mek sing ora duwe anak ya beda. Wong sing bojone siji karo bojone loro ya beda lho ngoten. Niki kabeh delok kebutuhan. Nah wis, sangko niku kula baleni wong ukuran butuh niki angel. Sing ngerti kan jare awake dhewe dhewe-dhewe. Iku ngono wae gampang. Sing ngerti awake dhewe-dhewe. Lho nek wis ngerti dipira-pira? Butuhe wae iku sira. Nek sawah butuhe kok 10.000. Nek wis duwe 10.000, jenenge wis sugih. Tapi nek kurang saka 10.000, jenenge wong ora sugih. Duwe 10.000 jenenge sugih. Nek kurang saka 10.000 jenenge ora sugih. 10.000 munggah sugih. Kurang 10.000 melarat. Nek kapan kurangnya itu sampai tuh penghasilannya sedina kurang saka 5.000. 5.000 kurang jenenge pekir. Nek 5.000 munggah jenenge miskin. Kurang saka 10.000. Kurang saka 10.000. Iku ada kemungkinan ngisore 5.000 ana kalane 5.000 munggah. Ngisore 5.000 kebu kelompok pekir, 5.000 munggah kebu kelompok miskin. Lah kecukupane 10.000 wae, nggih sak iki gambar 10.000. Iki macam-macam. Ana kalane mergo wong ku dhewe-dhewe. Ana kalane wong iku ora iso nyambut gawe blas. Nek wong ora iso nyambut gawe blas, diitung bondo sing dinduweni. Bondo sing dinduweni terus diitung umur golet harapan hidup normal itu tidak telu. Jadi gampangane nek enek wong blas ora iso nyambut gawe blas. Wis blas gas-gas iki ora iso apa-apa. Piye? Barangnya di total. Kira-kira kebutuhannya sedina piro? Sedina setahun, telung tahun, terus umurnya dia piro? Sama kok sedina 10.000? Cukupnya sama nonton. Terus umurnya piro? Jadi umurnya 40. Berarti kurang luwih dia ada umur, sisa umur 20 tahun. Berarti 10.000 peng telung kue peng telung atus. Pinten? Swijak, ngene gampangane nggih. Ping 300 55 atau 300 swijak. Ping 20 itu piro? Wah, kula ranggal kalkulator piro? Jumlahe piro lah sak ngono itu nek kecukupan wis enek jenenge wis sugih. Maknane wis ora kena nampa zakat. Nek kurang jenenge durung sugih. Nek kurange itu mau sing dinduweni kok kurang sangka 50% jenenge pekir, nek luwih 50% munggah jenenge miskin. Utawa dhewe ora duwe barang, ora duwe duwe, tapi dhewe duwe pekerjaan. Niki wis saged kecukupan. Sesudi ana wong duwe pekerjaan. Pekerjaan itu mungkin pekerjaan mengandalkan kekuatannya awak. Mungkin mengandalkan kepinteran, nganggo dagang sak piturute. Pokoknya ana hasilnya sing halal, tur pantes. Tak bareni halal tur pantes. Ini kudu dipikirteni. Pantes itu katut lho, nggih. Tak bareni halal tur pantes. Lah nek ana wong duwe pekerjaan haram, bener ana hasilnya. Ini gak dihitung niki. Utawa pekerjaannya halal, ini gak pantes. Ya gak dihitung. Yo sewu niki yo yo gampangno contoh mawon nggih, nggih. Sak kula sing kiai iso oleh dhuwit nek becak. Mantau becak. halal kok beli dosa ora dosa halal. Nek ngono iku masyarakat kan ora ora pantes. Kiai kok becak lho ngoten. Apa becak iku elek anu ora muni ngono. Ning masyarakat tinggal masih ngono iku lho ngoten. Apa dosa ngono iku gak dosa. Tapi ngono iku pandangane masyarakat. Jadi kudu dingerteni. Ono kiai tukang nyapu rasan, piye? Apa tukang nyapu rasan iku dosa ora ngono. Apa cacat gak? Apa es gara-gara Gusti Allah anjloke pangkate ora ngono kabeh. Tapi ngono iku ana pangkate dhewe. Dhewe nek kiai ngono masyarakat kan jek ora pantes. Pekerjaan ini iki ora biasa pekerjaan sing mapan, sing sampe dadekno dhewe disuruh wong sugih uga. Si tak baleni duwe pekerjaan tetap. Sejake nenek kasile paling ora dhewe sedina oleh duit 10 ewu cocok karo kebutuhane. Niki wau sing dadekno dhewe disuruh wong sugih. Nggih disuruh wong sugih ora kena napa? Zakat. Nek kapan ana pekerjaan hasilnya kurang sama kebutuhan, nek kurangnya itu sampai tok hasilnya itu mau lewang ngisore 50% jenenge pekir, nek di atas nek 50% ke atas jenenge miskin. Niki sing kanggo pekerjaan. Nah pekerjaan iki ya nek sing bayarane harian nek bayarane bulanan, nek sing tahunan ya kabeh ya dihitung butuhe. Nek tahunan ya dihitung tahunan, bulanan ya dihitung bulanan, dihitung sedilane piro, sak wulan piro, terus apa? Hasilnya itu cukup atau gak cukup? Lah enek malih sugih karena nafkah sing wajib. Nafkah sing wajib itu sapa? Wong wedok sing duwe bojo itu wajib dinafkahi karo sing lanang. Nek kapan wis cukup? Ya wis cukup ya pun. Nek ora cukup jenenge dhewe fakir. Nggih, jenenge dhewe fakir. Piye contoh sing gak cukup? Iki sak umpama nggih. Wong wedok karo kawin oleh wong lanang terus dijaki nafkah persis padha karo kita, diprinci persis. Sedilane sing lanang sugih, sedilane sing wedok dijaki katakanlah sak kilo rong on, sak kilo sak on. Terus duwite dikumpliti sak kumplit-kumplite. Ning nyuwun sewu. Wong wedok iki mau wis tau kawin karo wong lanang liya. Sing wong lanang liya wis mati, keluargane ya wis mati, kabeh mati, karep wong wedok iki mau duwe anak pirang-pirang. Maknane wong wedok iki mau wajib nafkahi lho anak-anak niki wau. Berarti dhewe kewajiban nafkahi lho anak-anak. Tapi bojone ora kewajiban nafkahi. Mergo lho mergo iku dudu anake. Sehingga wong wedok niki wau dicekin nafkah karo sing lanang kurang lah kok kurang mergo nafkah ora dipangan dhewe tapi dipangan sak nae pengriki wong wedok diarani wong wedok sing gurung cukup gitu nggih wong wedok sing gurung cukup kena dhewe nampa zakat senajan toh bojone oke iki gambaran seperti ini iki wong wedok siji sing wajib dinafkahi loro anak anak sing dijak cilik utawa edan iki wajib dinafkahi tegese nek wis tampa nafkah cukup berarti dhek sugih jane nampa zakat nek kurang ya gak lah termasuk iki malih wong tuwa sik lanang sik wedok iki kudu dinafkahi dening anak sing sugih iki termasuk nafkah sing wajib dados kula baleni sugih iku enek telu siji sugih kanggo bondo loro sugih kanggo pekerjaan telu sugih kanggo nafkah sing wajib sing biasane cocok gak dipahami niku sugih kanggo nafkah sing wajib la wong ku nek wis sugih ora kena tampa zakat atas nama fuqara masakin wong ku nek wis sugih ora kena tampa zakat. Artinya orang kena tanpa zakat atas nama fuqara masakin. Mungkin mangki atas nama dihutang saat itu rupanya mungkin. Tapi ini atas nama fuqara masakin betul sakit. Kalau balik ini atas nama fuqara masakin, oh gak iso. Ini itu urutannya. Pun, lah kena tanpa zakat saat itu. ya kena nopo zakat ya sampai dhewe sugih. Jadi enek uang kurangnya sugih kurang 10 juta ya. Maknane dhewe kena nopo zakat paling akeh 10 juta. Niki ngono awak e gak wong. Enek wong umure 40. Dihitung sampai itu 20 tahun pak nomor 3 ini ku DE dia pikir dia kurang kurangnya kurang luwe 10 juta ini maknanya DE kena nompo zakat sampai itu 10 juta kurang sampai 10 juta itu kena jaluk tambah nih tapi ini itu 10 juta itu orang kena nompo zakat mergo DE dianggap wong sing sugih. Lah nek kapan wong miskin ya ngoten wong miskin ya ngono wong pikir ngono wong miskin ngoten. Tapi engkau ni atas nama Gorin Siti Malih. Yes, bang, yes. Engkau ni atas nama Gorin Siti Malih. Jadi mungkin ini ku nombor zakat, tapi orang atas nama pekir miskin, tapi atas nama Gorin. Lah, songkau ni di keterangan ni di kulaturasi. Zakat itu kemek dia nama anak. Kemek dia nama bapak. Atas nama liyane pikir miskin. Kena diana bojo atas nama liyane pikir miskin. Mergo sing haram nampa zakat iki wong sing sugih. Kena anak iku nampa zakat, kena bapak iku nampa zakat nek melarat. Artine melarat nafkah wajibe iki mau ora cukup, ngoten. Nafkah wajib ini ku ora cukup. Sampaian duwe bapak, bapake melarat lumpuh, wis kena apa? Melarat karep nyambut gawe. Iki duwe anak cilik-cilik sing isih dadi tanggungane bapak. Maknane sampaian mung kewajiban nafkah bapake sampaian tok. Artine bapak sampaian cukup mangan kok sampaian, tapi anak-anake bapak adik-adik sampeyan ora kewajiban nafkahi. Sehingga bapak sampeyan wis mok cukupi kon nafkah sampeyan, tapi dhewe isih diarani wong pikir. Mergo lapo dhewe isih kewajiban nafkahi nenggone anak-anak. Sing riki zakate sampeyan kenek mawehno bapak sampeyan, senajan to iku pake sampeyan dhewe, mergo lapo bapake sampeyan pikir, lho ngoten. Semenogone anak bapak utawa anak dhewe duwe napa? Duwe. Duwe napa niku jenenge? Apa iku duwe utang? Pake duwe utang, anake duwe utang. Niki kene zakat duwe napa bapak, duwe napa anak atas nama Gorin. Saged iki. Kene niku ngoten nggih. Ora kok dilarang gak? Anak utang. Makanya kalau bakas yang gurih, cuma ini sempalan ke teman-teman. Anak dia utang. Bapaknya zakat, dilihat anaknya kena, orang gak kena. Oh lah, anak ini kena sedalet, kaya uang liya. Anak ini kena sedalet, kaya uang liya. Sehingga ini uang liya kena nampak zakat atau yang pikir, anak balet ya kena nampak zakat. Atas nama, pikir, kena. Utang, anak utang, terus dia utang, dia zakat, dia kena. Mulok-mulok. Sering kalau prakteknya ini bagi cah pondok maka jujur lah cah pondok itu rata-rata ya bapaknya melarat-melarat meh cah pondok dewe nah aku ngaji kitab gede kata ini bingung mereka rukaruan nah biasanya ini terus kalau geleknya utangan terus kalau utang sih utang, kalau ada utang ngumpul utangnya sih bagi utangnya wis saya ditagih urung itu duwe, urung itu nyaur nah terus jaluk zakat wong tuane dhewe-dhewe. Piye? Ya jaluk zakat atas nama apa? Atas nama Gorin. Ora atas nama pikir mboten, ning atas nama Gorin. Lah engko terus dikai dhuwit teko wong tuane kanggo nyaur. Kenek ngoten iki kenek, ora kenek. Lah niku sering kula praktekno ngoten iki. Piye nggih? Sering kula praktekno ngoten iki sehingga yo siji yo. Yo ngulangi lah. Mergo secara jujur akeh itu sebagian orang kok akeh ya enak lah sebagian wali murid sing durung zakat kan luwung itu ngelongi zakat itu kan lho kagak ngulangi dosane lah. Praktek zakat sadar wak sithik, luwung. Nomor lorone nggih ngentengno, nomor telune nggih. Nek ngono iku terus duwe kitab tenanan mergo apa? Mergo dipeksa, kok dipeksa utang. Nggih, ngaten kok wae kula baleni zakat itu sing pokok diwene fakir masakin nggih. Sapa fakir masakin niku? Yaiku wong sing sakit. Sapa fakir? Yaiku wong sing kecukupan kebutuhane, kebutuhan kecukupan itu mau mungkin lewat bondo yang cukup utawa pekerjaan yang nyukupi hasilnya utawa dinafakoi kanthi nafakoh sing wajib. Nek gurung cukup, nek kekurangan itu mau sing dinduweni iku mau nol sampai ngisore 50%, katakanlah 49% iki jenenge pekir, tapi 50% sampai 99% niki jenenge miskin. Tapi nek 100% jenenge wong sugih. Lah muga-muga wae ala istri nek njaluk mesti muga-muga njaluk dadi wong sugih gitu nggih. Ngoten ning mau zakat iku sing repot. Nek ana zakat kepengin nampa tapi nek njaluk donga njaluk donga muga-muga dadi wong sugih. Lah muga-muga wae awake dhewe disaring kecukupan dening Allah Subhanahu wa taala. Dan muka-muka puasa kita sudah dipapa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bis-shawab.